pandangan. Habis itu senyum-senyuman, datanglah perasaan, minta diperhatikan. Hati senang tidak karuan, pikiran pun melayang-layang, selalu terbayang-bayang. Satu hari tidak bertemu dan rindu pun menggebu-gebu. Rasa ingin bersua, selalu bersama, walau hanya untuk sekejap. Bertemu pun hanya sekejap, namun terobat rindu. Inilah yang kurasakan saat ini, kurasakan. Mataku tak mau pejam, makan pun tak pernah kenyang. Kini aku sedang jatuh cinta, perasaan yang berbunga-bunga. Betapa senang rasa di hati saat pengalaman cinta pertama. Kini aku sedang jatuh cinta, perasaan yang berbunga-bunga. Betapa senang rasa di hati saat pengalaman cinta pertama. Saat ini ku rasakan, mataku tak mau pejam, makan pun tak pernah kenyang. Kini aku sedang jatuh cinta, perasaan yang berbunga-bunga. Betapa senang rasa di hati saat pengalaman cinta pertama. Kini aku sedang jatuh cinta, perasaan yang berbunga-bunga. Betapa senang rasa di hati saat pengalaman cinta pertama. Perasaan yang berbunga-bunga, betapa senang rasa di hati saat pengalaman cinta pertama. Kini aku sedang jatuh cinta, perasaan yang berbunga-bunga, betapa senang rasa di hati saat pengalaman.